atau fikih ikut salah satu daripada empat madhab, dan kalau akidah mengikuti Asy'ari atau Maturidi. Apakah akidah empat madhab itu tidak benar atau fikihnya kurang, atau Imam Asy'ari itu tidak apa ini, tidak maksimal di dalam madhab fikih? Jadi mengapa di dalam fikih ini mengikuti salah satu empat madhab? Karena empat madhab ini memang fokus kajiannya ilmu fikih. Bukan berarti mereka tidak punya akidah. Nah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi memang fokus kajiannya ilmu akidah. Apakah akidah imam madhab yang empat dengan dua imam ini beda? Tidak beda, sama. Hanya saja Imam Asy'ari dan Maturidi membangun metodologi, membangun madhab, cara mempertahankan, menguraikan, menjaga akidahnya imam yang empat itu. Tidak ada bedanya, cuma manhajnya. Nah, kalau empat madhab ini kan membangun manhaj, yang dikatakan madhab, madhab itu artinya kan metodologi kan, metode. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali ini punya metodologi tersendiri di dalam berijtihad. Bukan itu masalah fikih. Imam Asy'ari Maturidi juga membangun metodologi di dalam menjaga akidah empat imam madhab ini. Jadi begitu. Karena sebagian wahabi ada mengatakan, kalau kamu ikut Imam Syafi'i fikihnya, akidahnya sekalian ikut Imam Syafi'i. Loh kok gitu? Karena akidahnya Asy'ariyah bukan akidah Imam Syafi'i. Kita ini kalau umroh atau haji dapat hadiah kitab gratis berjudul I'tiqadul A'immatil Arba'ah, akidah empat imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, karangan ulama wahabi Abdul Rahman Al-Kubayis dari Saudi Arabia. Setelah kita teliti, ternyata akidah Imam Syafi'i yang ada di situ adalah palsu. Karena di dalam kitab-kitab ilmu hadis, dalam kitab Mizanul I'tidal, dalam kitab Lisanul Mizan, dalam kitab Tarikh Madinati Dimashko, dan kitab-kitab yang lain, akidah yang mansubah, yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i adalah akidah maudhu, bohong dan palsu. Cuma karena akidah ini sama dengan wahabi, oleh wahabi dimasukkan dalam kitab I'tiqadul A'immatil Arba', dihadiahkan pada kita kalau pulang dari Mekah. Kita sih sukanya menerima hadiah, nggak mau beli, akhirnya dikasih yang bohong-bohong itu. Itu yang dimaksud oleh mereka, penipu mereka. Mereka tahu wahabi ini apa namanya, kan klaim mereka pengikut ahli hadis. Karena klaimnya pengikut ahli hadis, mereka ini seakan-akan menganggap hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Yang ditolak itu hadis dhaif yang tak sesuai dengan ajaran mereka. Tapi kalau ada hadis dhaif, jangankan yang dhaif, palsu sekalipun, kalau sesuai dengan ajaran mereka, disebarkan sama mereka. Contohnya di dalam kitab I'tiqadul A'immatil Arba'. Itu wahabi. Itu dibahas dalam buku saya, apa namanya, Bekal Pembela Aswadiyah, lengkap dengan bukti dan data-datanya. Yang masalah itu, masalah ahli hadis. Jadi Imam Asy'ari Maturidi ini bukan membuat akidah baru. Imam Asy'ari Maturidi ini membangun metodologi. Jadi untuk mempertahankan akidahnya para sahabat, imam yang keempat, Imam Asy'ari membuat metodologi yang disebut dengan sifat 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Itu kalau diteliti dari mana? Ya sejak dulu sudah ada Allah wujud. Ya memang Islam meyakini wujudnya Allah. Allah kidam, barqa. Kan memang ada di Al-Qur'an hadis. Nah, Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologinya. Metodologi dalam menguraikan, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah dari rombongan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, akidah ini coba dibaca di dalam buku saya Gagal Paham. Gagal Paham Wahabi itu saya terangkan itu. Hubungan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Asy'ari ini di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Imam Maturidi di dalam fikih mengikuti mazhab Hanafi. Dan Imam Asy'ari ini memang lahir setelah Imam Syafi'i wafat. Nah, mengapa Imam Syafi'i tidak membangun metodologi seperti Imam Asy'ari? Mu'tazilah pada waktu itu dan seperti pada masa Imam Asy'ari. Imam Syafi'i ini wafat sebelum tragedi Imam Ahmad yang di apa namanya? Yang di penjara itu setelah Imam Syafi'i. Makanya belum membangun metodologi karena belum ada problem pada waktu itu. Coba kita runut sejarah. Nah, problem ada, maka Imam Asy'ari membangun metodologi. Itu yang perlu kita tahu.